pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu, 20 Agustus 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Mantan Wakil Gubernur Aceh tutup usia. KPO Bank Aceh dilamprik beroperasi. Cuaca buruk, BMKG imbau bot kecil jangan melaut. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nusra BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Nusra BFM. Sudarlun, mantan Wakil Gubernur Aceh periode 1993-1998, Brigjen Purnawirawan Zainuddin Age tutup usia di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh kemarin. Zainuddin meninggal dunia di ruang instalasi gawat darurat RSUZA sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Jelingke. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Informasi tentang meninggalnya Zainuddin Age kemarin beredar luas melalui jejaring sosial sejak pukul 8.30 WIB. Info tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Birohumas Setda Aceh, Frans Delian, saat Serambi mengkonfirmasinya. Saat Serambi menyambangi rumah duka di Jalan Cendana, Jelingke, sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan mulai berdatangan untuk melaksanakan prosesi Fardu Kifayah. Jenazah baru dikebumikan sekitar pukul 17 WIB di Pemakaman Umum Jelingke, Banda Aceh. Fakri Ibrahim, salah satu keponakan Zainuddin Age, mengatakan almarhum selama ini mengidap penyakit jantung. Kemarin, almarhum dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisinya yang mulai melemas. Untuk diketahui, Zainuddin Age adalah pria kelahiran Merdu, Pidijaya, 29 Desember 1942. Ia menjabat Wakil Gubernur Aceh saat Profesor Dr. Syamsuddin Mahmud menjabat sebagai Gubernur Aceh sejak 1993 sampai 1998. Sudarlun, kantor pusat operasional Bank Aceh resmi berlokasi di Jalan Tengku HM Daud Berih nomor 161 Lamprik, Banda Aceh, kemarin menyusul diresmikan oleh Wali Kota Banda Aceh Eliza Saaduddin Jamal. Dari Banda Aceh, Maudatul Husna melaporkan. KPO ini dilengkapi ruang nasabah prima, 4 mesin ATM pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Jumlah teller dan customer service juga ditambah, sehingga dapat mengurangi antrean dan pelayanan yang diberikan lebih cepat. Direktur Utama Bank Aceh, Busra Abdullah, mengatakan, selama ini atau setelah terbakarnya gedung kantor PT Bank Aceh di samping kantor Bapeda Aceh pada April 2015 lalu, operasional bank dipindah sementara ke kantor cabang pembantu, Jelingke, dan untuk perkreditan di Ulekaring. Namun dengan peresmian gedung tersebut, kini pelayanan sudah terpadu kembali. Sementara terkait pembangunan kembali gedung Bank Aceh yang terbakar itu, Busra mengatakan pihaknya akan mulai fokus ke pembangunan gedung setelah proses Bank Aceh konversi ke syariah selesai pada September atau Oktober 2016. Sudarlun, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Lok Semawe menghimbau nelayan di wilayah Aceh Utara dan Lok Semawe agar tidak melaut menggunakan bot kecil hingga 3 hari ke depan. Sebab dalam minggu ini diprediksi akan terjadi puncak gelombang tinggi di perairan setempat. Dari Lok Semawe, Jafarudin melaporkan. Imbauan itu disampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti dihantam gelombang dan tenggelam. Untuk bot besar, jika pun berniat melaut, hendaknya lebih waspada karena bisa saja gelombang laut lebih tinggi dari prediksi. Sementara terjadinya puncak gelombang tinggi yang diprediksi lebih dari 2,5 meter terjadi karena angin dari Indonesia bertiup kencang ke Laut Cina Selatan karena tekanan di kawasan itu lebih rendah. Sementara itu, Panglima Laut Lapang Abdul Ghani mengatakan, gelombang di laut memang cukup tinggi dalam satu minggu terakhir. Namun dalam dua hari terakhir ini, nelayan di kawasan tersebut tidak melaut karena peringatan HUT RI dan hari Jumat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pasangan suami istri yang sedang tertidur lelap di dalam kedai di pinggir Jalan Nasional Medan Banda Aceh, Simpang Semadam Aceh Tamiang, tewas di tempat ketika sebuah truk tronton terbalik dan menimpa bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal mereka. Dari Kuala Simpang, Mahyadi melaporkan. Wakapolres Aceh Tamiang, Kompol Wahyudi Sabara mengatakan, musibah berawal ketika truk tronton BL8898AQ yang dikemudikan Ijal, warga dusun Menasa Ketapang, sedang melaju dari arah Banda Aceh ke Medan. Sesampai di tikungan tak jauh dari Simpang Semadam, sopir truk tronton banting setir ke kanan karena di sisi kiri jalan ada L300 pickup yang sedang berhenti membeli sesuatu di warung. Namun saat banting setir ke kanan, ternyata dari arah berlawanan juga melaju truk tronton. Untuk menghindari tabrakan laga kambing, Ijal secepatnya membanting kembali setir ke kiri hingga menghantam bagian belakang pickup L300. Setelah menabrak bagian belakang pickup, tronton oleng dan terbalik menimpa sebuah kedai di pinggir jalan. Di dalam kedai itu, satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua anak sedang tertidur pulas. Pasangan suami istri yang meninggal dunia akibat kedai ditimpa tronton adalah Jamalis dan Ani. Sedangkan dua anak mereka, Johan Syahputra dan Hokmika Puli Setio, luka berat dan masih dirawat di RSUD Tamiang. Sudarlun, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Banda Aceh memastikan mengusung Iliza Sa'adudin Jamal sebagai calon wali kota Banda Aceh periode 2017-2022. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Kepastian itu disampaikan Ketua DPC P3 Banda Aceh, S. Asnawi M. Amin, setelah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan Cabang partai tersebut di Hotel Oasis Banda Aceh kemarin. Penetapan itu dengan pertimbangan pertama karena Iliza Sa'adudin Jamal merupakan kader partai, kedua karena incumbent, ketiga karena dia secara elektabilitas hasil survei masih di atas kandidat lain. Berpedoman pada tiga hal tersebut, forum menyepakati untuk memilih Iliza Sa'adudin Jamal guna dikirim ke DPP melalui DPW P3 Aceh. Sudarlun, Yesi Yusufaliza, siswi SMK 5 Krung Raya Aceh Besar yang hilang terseret arus saat mandi di Lok Nga Aceh Besar Rabu sore ditemukan tidak bernyawa di kawasan Pasilangi Lampu yang berjarak 3 mil dari titik kejadian. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Informasi yang diterima dari Wakil Ketua RAPI Aceh Besar Iqbal menyebutkan upaya pencarian yang dilakukan tim Basarnas dari kantor SAR Banda Aceh membuahkan hasil sekitar pukul 16 WIB atau setelah 2 kali 24 jam hilang. Untuk misi pencarian korban dari Gampung Berande, tim SAR menurunkan 2 unit rubber boat. Bahkan pada hari kedua pencarian, Kepala Kantor SAR Banda Aceh Suyadno turun langsung mendampingi tim lapangan. Seperti diberitakan, Yesi terseret arus ketika mandi-mandi di lokasi terlarang depan PT Sai Lok Nga, Rabu sore sekitar pukul 15.10 WIB. Meski menurut catatan media ini, korban terus berjatuhan, namun belum ada upaya maksimal untuk mengantisipasi agar musibah serupa tidak terus terulang. Sudarlun, jurnalis Aceh mengirimkan doa untuk oknum TNI AU yang menganiaya dua wartawan saat meliput bentrokan warga Kelurahan Sarirejo, Sumatera Utara, Senin lalu. Mereka berdoa semoga Allah membukakan pintu hati oknum TNI AU agar sadar dengan tindakan arogansinya itu. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Demikian salah satu isi poster yang diusung puluhan jurnalis Aceh dalam aksi protes terhadap kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oknum TNI AU Medan hari ini di depan Menara Masjid Raya Baitur Rahman. Afifuddin, koordinator aksi, mengatakan kekerasan ini mengakibatkan kedua jurnalis yakni Arai Argus dari Tribun Medan dan Andri Safrin MNC TV mengalami patah tulang sehingga mendapatkan perawatan intensif. Untuk itu kami minta Presiden dan Panglima TNI AU turun tangan dan menuntaskan kasus ini. Aksi solidaritas yang mendapat pengawalan aparat kepolisian ini diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Iqbal. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 20 Agustus 2016. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serabfm.com. Follow juga Twitter kami @serabfm. Syedaralun, wassalam.